Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa ba'd. Ikhwani fiddin, azanullah iyakum, kita lanjutkan dari kajian kita pembahasan buku 40 inti materi tauhid, atau judul aslinya Al-Fawaidul Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah, sampai di halaman 167 di faedah ke As-Sabi'ah wa Salasun, faedah ke 37, hukum tawasul bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum tawasul dengan jah atau kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, at-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajuz li umurin. Bertawassul dengan jah Nabi, dengan kedudukan Nabi, itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena beberapa hal. Al-awwal, li'annahu la yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri tidak bisa mendatangkan manfaat, mudarat. Ya, tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Tidak bisa menolak mudarat untuk orang lain. Ya, atau memberikan mudarat kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, Qul inni la amliku lakum darra wa la naqra la rasyada. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, aku tidak kuasa, aku tidak mampu mendatangkan sesuatu kemudaratan kepada kalian. Ya, dan tidak pula suatu kemanfaatan. Tidak mampu Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun, kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarganya, "Ya Fatimah, ya is'alini. Mintalah kepadaku. La ughni anki minallahi syai'a." Aku tidak dapat menolongmu dari Allah sedikit pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta harta silakan, tapi kalau minta selamat, minta manfaat di akhirat, enggak bisa. Membantu untuk menghilangkan mudarat, tidak bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi, aku tidak memiliki sedikit pun untuk diriku manfaat maupun mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, tentu aku akan memperbanyak kebajikan dan aku tidak akan ditimpa oleh keburukan. In ana illa nadhir, tidaklah aku melainkan hanya pemberi peringatan, wa basyir, dan pemberi kabar gembira, li qaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ini yang pertama, ya. Asani yang kedua, kenapa kita tidak boleh meminta kepada Allah dengan kedudukan Nabi, ya Allah, ya, sebagaimana yang orang-orang ucapkan, ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa fir lana ma mada ya wasi'al karimi, kata mereka. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabb, dengan perantara Al-Mustafa, Nabi kita Muhammad SAW. Balik maqasidana, sampaikanlah ya tujuan-tujuan kami, kehendak kami ini apa. Waghfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Na'udzubillah. Nah, ini kesyirikan. Namun syiriknya bukan syirik akbar yang dikatakan oleh para ulama, ya, syirik asghar. Namun ini menghantarkan kepada syirik akbar. Asani yang kedua, tidak boleh setelah Allah tegaskan Nabi SAW, beliau tidak memiliki manfaat mudarat. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an wala darran li aqaribihi wala al aqrabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau tidak mampu memberi, tidak memiliki ya manfaat untuk maupun mudarat yang akan beliau gunakan untuk kerabat-kerabat beliau yang terdekat. Fa kaifa biman hum ab'ad? Bagaimana dengan mereka yang jauh, enggak ada korelasi keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Falamma nuzilat hadhihi al-ayah," ketika ayat ini turun, yaitu وأنذر أشيرتك الأقربين. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat engkau, wahai Nabi. Qama Nabi SAW fanada. Maka Nabi SAW bangun. Dan beliau menyeru kepada orang-orang. Ya Bani Ka'ab Ibn Lu'ay. Ankidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf. Ankidu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim. Ankidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib. Ankidu anfusakum minan nar. Ya, Nabi SAW memanggil. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Wahai Bani Abdi Manaf. Ya, wahai Bani Hashim. Wahai Bani Abdul Muttalib. Selamatkanlah diri kalian dari neraka. Padahal yang dipanggil oleh Nabi SAW adalah keluarga beliau. Suku beliau. Suku beliau sendiri. Keluarga beliau. Beliau panggil. Kemudian Nabi memanggil bukan hanya sukunya, keluarganya. Nabi panggil anaknya. Ya Fatimah, ankidhi an nafsaki minan nar. Fa inilah amliku lakum minallahi syai'ah. Wahai Fatimah. Fatimah putri beliau. Binti Muhammad. Selamatkan dirimu sendiri dari neraka. Aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Untuk ya. Aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Kata Nabi SAW. Ya. Ghaira lakum rahman. Ya, sa'abulluha bibaladiha. Ya. Kemudian aku tidak mampu menyelamatkan kau sedikit pun dari neraka, kata Nabi SAW. Aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menolak siksaan Allah darimu. Ya. Kemudian Nabi SAW menyatakan, ya. Anna lakum rahiman, kalian ini hanyalah ya kerabatku. Ya, kerabatku saja. Ya, sa'abulluha bibalaliha, maka aku akan menyambung tali silaturahmi tersebut. Udah itu aja, sebatas itu. Adapun Nabi SAW membela ya, keluarga beliau, suku beliau, bahkan anak beliau tidak bisa. Nah, ini dua hal ini. Ya, bahwasanya kita ini beribadah kepada Allah tidak melalui perantara Nabi. Apa? Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah tidak pakai perantara Nabi. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin perlu diperhatikan di sini, ya, nanti pembahasannya ada di sambungannya di halaman 171, yaitu di Fa'al-Fa'idah Samina wa Salatun, di Fa'idah ke-38, hukum tawassul bihaqqil makhlukin. Hukum tawassul dengan hak makhluk. Bertawassul itu apa sih? Ya, menjadikan wasilah dalam meminta kepada Allah agar diberikan hajat kita. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwalah kalian pada Allah dan carilah wasilah. Carilah wasilah kepada Allah dalam memudahkan apa yang kalian minta tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wajahidu fisabilillahi la'allakum tuflihun. Berjihadlah di jalan Allah agar kalian beruntung. Mencari wasilah. Cari wasilah itu apa sih? Ya, para ulama sering menjelaskan, bi anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal khalqi. Itu Anda menjadikan ya wasithah, perantara dari kalangan makhluk antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kita ya menjadikan sesuatu antara kita dengan Allah yang diperbolehkan itu 3 hal. Yang pertama, asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Fad'uuhu biha. Milik Allah lah asmaul husna. Maka ya mohonlah, bermintalah, berdoalah kalian kepada Allah dengan asmaul husna tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan amal saleh yang pernah kita kerjakan. Dengan kita menyebut, ya Allah, aku pernah ya beramal ini dan itu. Kalau engkau terima, ya Allah. Ya, ini yang diperbolehkannya. Maka ya perkenankanlah doaku, ya Allah. Perkenankanlah doaku, ya Allah. Nah, ini kita sebutkan. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Nabi Yunus alaihissalam pernah bertawassul. Ya. Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus, Nabi Yunus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka Allah kabulkan doanya. Ya, Allah kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Ya, kemudian ya, tawassul yang diperkenankan yang berikutnya yaitu ia bertawassul dengan doa orang yang soleh. Semisal Nabi SAW ya, meminta doa kepada Umar bin Khattab. Ya, ketika Umar bin Khattab ya, hendak pergi umrah, kata Nabi, la tanzana ya akhi min salihin du'aik, min salihi du'aik. Ya, jangan kau lupakan kami ya wahai saudaraku dari ya doa kebaikanmu, subhanallah. Dan Nabi SAW pun mengajarkan ini ya kepada sahabat, sehingga ya para sahabat pun datang kepada Nabi SAW ketika terjadi paceklik. Ya, maka Nabi pun memohon kepada Allah dalam doa istisqa, dan hujan pun turun. Ya, makanya terdidik para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat, mereka tidak datang ke kuburan Nabi. Mereka tidak bertawassul dengan Nabi. Maka mereka datang ke paman Nabi, yaitu Al-Abbas. Al-Abbas, ya. Al-Abbas, paman Nabi. Mereka menyatakan demikian, ya, bahwa minta agar Abbas berdoa untuk kebaikan mereka. Abbas pun berdoa dan hujan pun turun. Nah, selain dari itu, tawassulnya apakah syirik atau bid'ah? Ya, atau bid'ah. Atau syirik ini ada dua. Syirik akbar atau syirik asghar atau bid'ah. Ya. Nah, kalau kita bertawassul, ya, bertawassul kepada Nabi dengan kedudukan beliau, ya, ya, wahai ya Allah, dengan perantara Nabimu, maka ini bid'ah. Ya, sebagaimana yang diucapkan, ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waghfirlana mamado. Ini minta urusannya diselesaikan, minta urusannya diampuni dengan bil Mustafa. Ini bid'ah. Ya, syirik akbar, ya, kalau dia seperti orang-orang musyrik, ya, yang meminta kepada Allah lewat perantara wali-wali. Dia datang ke Syekh Abdul Qadir Jilani kuburannya. Ya, sampaikan kepada Allah hajat kami ini dan itu, maka ini syirik akbar. Ya, syirik akbar dalam uluhiyah. Inilah kesyirikan musyrikin Quraisy yang mereka juga berbuat demikian. Ya, wa ya'buduna min dunillahi, ya, wa yattakhiduna min dunillahi andada. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfah, kata mereka. Dan mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka kemudian menyatakan, kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan agar mereka ini, wali-wali ini, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, inilah inti kesyirikan yang musyrikin Quraisy. Namun kalau minta ke penghuni kubur, ini kafirnya lebih parah lagi. Kalau dia mintanya, ya, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, sampaikanlah hajat kami, ini syirik akbar, syirik uluhiyah. Nah, kalau dia minta, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ampuni kami, dia minta ke Syekh Abdul Qadir Jilani, ini syirik akbarnya itu bukan cuma di uluhiyah, bahkan rububiyah. Ini lebih kafir dari yang kafir pertama. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini mengerikan lagi. Ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz di kitab beliau Subul Salam, atau di Subul Salam yang dikumpulkan oleh Al-Fihri. Kemudian kita lanjut lagi ke bahasan kita, halaman 171, hukum tawassul bihaqqil makhluk. Ya, hukum tawassul dengan hak makhluk. Ya, la yajuz li amrain, tidak boleh juga karena dua hal. Yang pertama, ya, kata beliau, ya, di sini, annallaha subhanahu la yajibu alaihi haqqa li ahadin. Yang pertama, Allah, ya, annahu la yajibu alaihi haqqa li ahadin. La yajibu alaihi haqqun li ahadin. Ini yang benar begitu. La yajibu alaihi haqqun li ahadin. Itu yang benar. Wa innama huwa alladhi yatafaddalu subhana ala al-makhluqi. Bidzalika fa kaunul muti'i yastahiqqu al-jazaa'a huwa istihqaqu fadlin wa in'amin wa laysa huwa istihqaqa, bukan istihqaqu di buku, istihqaqa muqabalatin kama yastahiqqu al-makhluqu ala al-makhluq. Ya, kenapa tidak boleh? Karena Allah tidak wajib bagi Allah, tidak ada hak bagi siapapun atas Allah untuk mewajibkan Allah. Ya, innama huwa alladhi yatafaddalu subhana ala al-makhluq bidzalik. Namun Allah lah justru yang Allah memberikan keutamaan, karunia, anugerah, hak tersebut kepada makhluknya. Bukan makhluk yang mewajibkan Allah. Ya Allah, kami sudah bertawasul dengan hak makhluk, ya, maka penuhilah kami ya Allah, ya, tidak demikian. Wa kaunul muti yastahiqul jazaa huwa istihqaqu fadlin wa in'amin. Ya, maka ya, keberadaan status orang yang taat, ya, orang yang taat di sini perhatikan orang yang taat kepada Allah, ya, yastahiqul jazaa, yang dia berhak untuk mendapatkan balasan karunia pahala dari Allah, huwa istihqaqu fadlin wa in'am, itu adalah, ya, adalah istihqaq hak karena keutamaan dan nikmat dari Allah. Bukan seperti balas budi, bukan seperti jual beli. Ini akidahnya Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah, kalau hamba beramal, Allah mesti kasih pahala. Hamba berbuat dosa, Allah mesti, ya, mengazab. Enggak bisa, enggak. Na'udzubillah. Ya, ini akidahnya Mu'tazilah. Kalau akidahnya Ahlussunnah, Allah akan memberikan, ya, ganjaran pahala bagi sang hamba yang beramal jika amal tersebut diterima oleh Allah. Ya, ini sebagai karunia, nikmat dari Allah. Bukannya si hamba bisa memaksa Allah, kayak jual beli kita. Si Fulan dan si Alan jual beli. Setelah si Fulan, ya, memberikan barang, wajib bagi si Alan untuk, ya, membayar uang atau sebaliknya. Tidak demikian, itu makhluk dengan makhluk. Itu akidah Mu'tazilah. Kalau akidah Ahlussunnah, orang yang taat dibalas, itu bukan karena, ya, itu dia hak dia yang wajib dipenuhi oleh Allah, tidak demikian, tapi karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa huwa istihqaq muqabalatin kama yastahiqul makhluq 'ala al-makhluq. Dan itu bukan istihqaq muqabalah, balas budi, ya. Artinya kalau saya berikan kepada Anda barang, Anda wajib memberikan kepada saya uang kalau kita jual beli. Atau kalau Anda yang dagang, saya memberikan uang, Anda wajib memberikan barang itu tersebut ke saya. Ini istiqaq muqabalah. Ya. Yang timbal balik mesti ada korelasinya. Kalau saya kasih, Anda wajib kasih. Ya, Allah tidak demikian. Ini akidah Mu'tazilah, ya. Kalau memahami demikian. Akidah Ahlussunnah apa? Ketika hamba beramal, ya, terkadang Allah ganjar pahala, terkadang tidak. Ya, ketika Allah tidak mau ganjar pahala karena amal tersebut tidak diterima. Atau karena yang lainnya, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun sang hamba diberikan ganjaran pahala, itu karena karunia dan keutamaan Allah, nikmat dari Allah, bukan karena, ya, istiqaq muqabalah, apa namanya, balas tadi, balas budi kayak tadi. Ya, Anda berikan, saya kasih, Anda kasih, saya berikan, bukan kayak gitu. Ini akidah Mu'tazilah, akidah yang sesat. Itu kayak begitu istiqaq antara makhluk dengan makhluk. Ya, itu istihqaq, ya, saling, ya, mengambil hak itu antara makhluk dengan makhluk. Kalau Allah tidak demikian. Yang pertama, ya. Jadi kalau ada orang meminta pada Allah dengan hak makhluk, ya Allah, dengan hak nabimu ya Allah, ampunilah doaku ya Allah. Ini kan sudah saya berikan hak nabimu. Loh, emang siapa yang maksa Allah? Ya, memang siapa yang bisa memaksa Allah untuk Allah mau mengampuni, mau tidak untuk bertindak? Tidak ada yang demikian. Taibar kalabikum. Ya, asan yang kedua, anal haqqa alladhi tafaddalallahu ala abdihi huwa haqqun khasun bihi la ala qata li ghairihi bih. Ya. Taib, kemudian. Bahwasanya hak, ya, hak yang diberikan Allah kepada hambanya adalah hak khusus bagi hamba tersebut. Ya, telah alaqah tidak ada kaitannya dengan orang lain dalam hak tersebut. Ya. Fa idza tawassala bihi ghaira mustahiqihi kana tawassulan bi amrin ajnabi la alaqata lahu bihi wa hadha la yajid syai'an. Ya. Kemudian, ya, jika ada yang bertawassul dengan hamba tersebut padahal dia tidak memiliki hak pada Allah, berarti dia telah bertawasul dengan hal yang asing yang tidak ada kaitannya antara diri dia, ya, dengan hal tersebut. Dalam hal ini tidak bermanfaat untuknya sedikit pun. Ya. Lihat di halaman 175, ya. Faedah ke-30, ya, 9 ini penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid tadi. Yang pertama dari sisi motivasi. Ya, yang kedua penjelasan bagaimana Nabi SAW mengkhawatirkan umat, umat terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Nah, motivasi tadi apakah dengan basyir atau nadir? Kalau dengan basyir mentargib umat untuk bertauhid. Nah, ya, Nabi SAW kabarkan siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dia masuk surga. Ya, Nabi juga mengabarkan ya, siapa yang mati dalam keadaan syirik maka dia masuk neraka. Ya, kemudian Nabi SAW juga motivasi inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Maka Nabi ditanya apa itu syirik asghar? Qala riya. Yang Nabi SAW menjawab riya. Itu ibadah ingin dilihat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lahum kepada mereka yaum al-kiamati pada hari kiamat idza juziyan nasu bi amalihim ketika orang-orang telah dibalas dengan amal-amal mereka maka Nabi SAW mengabarkan ya idhabu ila alladziina kuntum turaun Nabi SAW membacakan ayat pergilah kalian ya pergilah kalian ke orang-orang yang kalian riya kepadanya yang kalian ingin dilihatnya ya di dunia fanzuru hal tajiduna an indahum jazaa apa kata Allah ya, apakah kalian akan mendapati balasan di sisi mereka kalian riya kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya coba lihat dapat balasan enggak kalian ya terhadap mereka kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri qala kharajna alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakkaru al-masih kata Abu Sa'id Al-Khudri kami dahulu kami dahulu pernah keluar bersama Nabi wa alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami dahulu pernah keluar, pernah berbincang-bincang. Ya. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai kami. Atau ya di sini kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, bukan kami yang keluar, menemui kami. Wa nahnu natadzakkaru al-masih dan kami sedang ya bermudzakarah berbincang-bincang tentang masih dajjal. Kata beliau ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih dajjal maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu hal yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada dajjal qulna bala ya rasulullah kata para sahabat ya ma wahai rasulullah maka nabi menyatakan asyirkul khafi syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nabi menjelaskan, apa itu? Ayyakumar rajul yusalli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadari rajulin. Itu seorang, dia sholat. Kemudian dia memperbagus sholatnya, karena ada orang lain yang melihat. Ya, karena ada orang lain yang memperhatikannya. Nah, ini dua sisi dari penjagaan Nabi SAW. Yaitu beliau mentargib, memberikan motivasi. Dan kedua, beliau menampakkan kekhawatiran beliau bahwasanya ya umat ini dikhawatirkan sekali oleh beliau terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, yang berikutnya nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan besok ya sekaligus khataman buku ini. Ya mungkin besok di pukul ya, lebih pagi ya insyaallah di pukul 6:30 atau jam 7 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.